kita persilakan kepada Ustaz Sari Yali Kenji untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa berkumpul pada bulan Ramadan yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ikhwan-ikhwan sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian bisa menghadiri acara ini, begitu pula ibu-ibu sekalian yang ada di ruangan sana. Mudah-mudahan keberadaan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak lain hanyalah sekedar anak dari bapak-bapak sekalian, kakak dari adik-adik sekalian, atau adik dari kakak dari adik-adik sekalian dan adik dari kakak-kakak sekalian, atau seorang yang sedikit bisa memberikan nasihat, memberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya pada kesempatan kali ini banyak yang lebih berhak mungkin untuk duduk di majelis ini. Akan tetapi beginilah, orang yang lebih muda terkadang tidak didengar, akan tetapi kalau sudah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Saya teringat perkataan seorang salaf, la yanbal rajulu, seorang tidak akan menjadi cerdas, hatta ya'khudhal ilma, hatta ya'khudhal haditha, sampai dia mengambil hadis, amman fawqahu, dari yang di atasnya dia, wa amman dunahu, dan dari orang yang di bawah dia, wa amman mithlihi, dan wa amman mithluhu, dan orang yang sepantaran dengan dia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat yang insyaallah akan saya sampaikan. Kemudian karena ini adalah bulan Ramadan, maka saya sendiri diberi waktu 1.5 jam kalian pertanyaan. Oleh karena itu saya usahakan suara saya tidak seperti suara Ustaz Firdaus, ya. Ustaz Firdaus besar suaranya, habis nanti suara. Jadi kita santai saja dan insyaallah kita akan coba agar yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya kebajakan dari ikhwan-ikhwan sekalian, sehingga saya juga bisa menghemat suara yang saya miliki dan bisa bertahan sampai selesai daurah yang akan saya sampaikan insyaallah, atau muhadhar yang akan saya sampaikan. Berbicara tentang indahnya beramal dengan ilmu, maka di sini memiliki keterkaitan dengan amalan. Bagaimana suatu amalan ini bisa menjadi indah? Suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat itu? Siapa yang tahu? Pak Robinson, ya? Edison, ya? Ikhlas dan ittiba'us sunnah. Ikhlas dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, dalilnya apa, Pak? Nyebutkan bisa ya, dalilnya tidak. Dan ya, silakan. Ya. Asri, di mana dalilnya? Baik. Dari segi pendalilannya? Baik ya, banyak sekali dalil yang disebutkan tentang ikhlas, bahwa seseorang ketika tidak ikhlas di dalam beribadah, maka dia tidak akan diterima amalnya. Di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Katanya Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi, barang siapa yang beramal dan dia berbuat syirik pada amalan tersebut, maka saya akan tinggalkan dia dan amalannya. Hadis ini hadis yang sahih, insyaallah. Ya. Kemudian ittiba'u sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul datang dengannya, maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang, maka berhentilah darinya. Kemudian, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan suatu hal yang baru yang tidak ada dalam urusan agama kita ini, kami ini, fa huwa radd, maka dia akan ditolak. Baik. Berbicara tentang amalan ketika kita memeluk agama Islam, maka dosa tidak diluput, tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah syubhat. Yang pertama adalah atau syahwat dulu. Syahwat. Disebabkan oleh syahwat. Suatu dosa disebabkan oleh syahwat. Dan syahwat ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tarkul wajibah. Meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, jihad dengan syarat-syaratnya dan yang lainnya. Sebagian orang menganggap remeh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa perbuatan meninggalkan salat lima waktu lebih besar dari perbuatan zina dan minum khamr. Kalau kita mengajak orang minum khamr, sorry lah ya, nggak mau. Berzina tidak mau. Ketika diajak meninggalkan salat, dia malah dengan santainya meninggalkan salat. Subhanallah, meninggalkan kewajiban lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan yang haram yang seperti disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, dosa disebabkan karena syubhat. Syubhat ini pengertiannya adalah kerancuan atau kesalahan dalam memahami agama. Kerancuan atau kesalahan dalam memahami din Islam, memahami agama Islam. Di antara bentuk syubhat adalah seluruh aliran-aliran sesat yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya adalah Syiah. Kalau di Prabumul ini ada namanya Global Ikhwan atau Rufaqa, atau nama lamanya Darul Arqam. Ya, ada juga yang lainnya, Sufi dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang memahami dalil dengan salah dalam memahami dalil, maka disebut syubhat. Dan orang seperti ini juga berdosa. Orang seperti ini juga berdosa. Dan bahkan orang yang memiliki syubhat dan terjatuh kepada perbuatan bid'ah, hal-hal yang diadakan dalam akidah, maka ini lebih besar dampaknya daripada orang yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan perbuatan yang haram. Coba kita lihat hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah kepada 4 orang, arba'atin nafar. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu ahaku minhum, kami lebih berhak daripada mereka yang untuk 4 orang ini bagian ghanimah." Kemudian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? "Ala ta'manunani wa ana aminus wa ana aminu man fis sama." Bagaimana kalian tidak percaya dengan aku, sedangkan aku adalah orang yang dipercaya oleh yang ada di langit? Siapa? Allah. "Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an." Datang kabar-kabar langit di waktu pagi dan sore. Kemudian datang seseorang yang kepalanya botak, ya. Kemudian matanya sayu, dahinya tebal, seolah-olah dia sangat haji beribadah. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha ya Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah wahai Rasulullah." Siapa yang bilang? Si botak. Si botak yang bilang, ya. Subhanallah. Kaget, terkejut keberanian orang ini menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah?" Bukankah saya yang paling berhak di bumi ini menjadi orang yang paling bertakwa? Kenapa engkau katakan ittaqillah, bertakwalah? Karena Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Ini sudah ada kerancuan, sudah ada syubhat di pemikiran orang botak tadi. Botak tadi. Berdirilah Khalid bin Walid. Mana Pak Khalid? Di luar, ya. Jaga dagangan. Berdirilah Khalid bin Walid. "Ya Rasulullah, ala adribu unqah." "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang ini." Kurang ajar sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, "La, ini lam Umar, saya tidak diperintahkan untuk membelah dada-dada mereka dan membuka apa isi perut mereka, ya. La'allahu yusalli." Mudah-mudahan dia termasuk orang yang sholat. Kemudian ini perkataan Rasulullah SAW, harus teringat. Ketika dia pergi, orang itu pergi, "Innahu sayakhruju min di hadza," sesungguhnya akan lahir keturunan dari orang ini, "qaumun yatluna kitaballah la yuzawiduhum la yujawizuhum hanajirahum," akan ada dari keturunan orang ini suatu kaum yang mereka membaca Quran raqaba, bibir-bibir mereka dihiasi dengan Quran, terus membaca Quran siang dan malam. Akan tetapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Akhirnya mereka tidak paham apa yang mereka baca itu. "Yakhrujuna minad bir kama yakhruju sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah yang telah menembus sasaran kemudian keluar dari sasaran tersebut. Subhanallah. "La in adraktuhum la aqtulannahum qad la tamud." Seandainya nanti saya mendapatkan mereka, kaum tersebut, saya akan membunuh mereka sebagaimana kaum Samud dibunuh. Subhanallah. Padahal apa? Orang botak tadi hitam, matanya sayup. Kenapa sayup? Kurang tidur, salat malam, baca Quran. Ini kerjaan orang ini. Kemudian di dalam riwayat lain, dia celananya ini rusak setengah betis, sehingga para sahabat, "Tahkiruna salatahum ma salatikum." Kalian akan meremeh amalan-amalan kalian dibandingkan amalan mereka. Tapi kata apa kata Rasul? Mereka keluar dari agama. Kenapa mereka keluar? Karena akidah yang mereka miliki, karena syubhat yang ada di kepala-kepala mereka. Oleh karena itu, inilah bahayanya hal-hal yang baru di dalam pemikiran. Karena itu kita berusaha agar kita berusaha agar senantiasa bisa berada di atas sunnah ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah suatu kenikmatan yang sangat besar. Berbicara tentang Islam, bahwa kita harus yakin ketika kita berislam bahwa Islam yang kita amalkan ini adalah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita tidak bisa pungkiri, ayol ikhwan, bapak-bapak sekalian, bahwa tempat kita ketika zaman dahulu jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Madinah dan Indonesia. Kemudian jarak waktu antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat jauh. Sekarang aja sudah 1431 Hijriah. Sudah sangat jauh, ribuan tahun. Dan ini memiliki kesempatan yang sangat besar untuk jadi kesesatan dan menyebarnya kesesatan di Indonesia. Oleh karena itu kita harus hati-hati kita mempertanyakan apakah Islam yang sudah kita anut, yang sudah kita jalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi ada hadis tatafariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha fid nar illa wahidah. Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Kita disuruh mencari yang satu ini. Tapi bagaimana? Kita harus sesuai bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, murid-murid sahabat, dan murid-muridnya murid sahabat. Ini. Kemudian bagaimana agar kita bisa mengikuti mereka bil ihsan dengan baik? Maka tidak lain, tidak lain ayuhal ikhwan, kecuali dengan mempelajari ilmu agama kita. Kecuali apa? Belajar. Kita harus belajar. Sementara itu kita dapatkan apa-apa image, bayangan atau opini di masyarakat mengatakan orang yang belajar di pondok seperti apa? Sedangkan deso, orang yang tidak maju, wong deso, orang yang tidak akan kaya, orang yang tidak akan bahagia, orang yang tidak apa lagi, orang yang terbelakang. Subhanallah. Insyaallah kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan ilmu, yang mana insyaallah setelah kita mendengarkan keutamaan ilmu ini, maka dunia sudah akan kita jatuh di mata kita, sehingga kita berusaha mengajar ilmu ini. Ya. Kemudian masalah Islam. Setelah kita berbicara masalah ilmu ini, bagaimana pergi masalah Islam tidak akan jaya kecuali kita mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjayakan Islam di zaman dahulu. Rahimallahu Al-Imam Malik bin Anas, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Malik ketika dia berkata, la yuslihu akhira hadhil ummah, tidak akan ada yang bisa membuat baik akhir umat ini illa ma aslaha awalaha, kecuali dengan apa-apa yang membuat baik umat pertamanya. Maka bagaimana? Tirulah Rasulullah SAW bagaimana beliau berdoa dan lain sebagainya. Kemudian apabila di hati-hati kaum muslimin tidak mengatakan, tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya dan agama Islam di dalam hatinya, tetapi mengagungkan hukum-hukum buatan manusia atau mengagungkan dunia, harta dan lain sebagainya, wanita, syubhat dan syahwat, maka tidak akan maju Islam ini dan tidak akan mencapai kemuliaannya. Paham ya? Seandainya masih ada yang seperti itu, tidak akan jaya Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan setiap setelah azan membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, ketika ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba, saya telah ridha Allah menjadi Rabbku. Wal Islam dina, dan Islam menjadi agamaku. Wa Muhammadan Rasulullah wa nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai rasul dan hambanya. Abduhu wa rasuluh. Zikir pagi sore disebutkan hal itu juga. Ini apa? Agar selalu mengagungkan Islam, Allah dan Rasulnya. Seandainya anak-anak kita atau kita semua yang ada di sini lebih suka menghafalkan kalimat-kalimat dunia, tidak suka menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam tidak akan mencapai kejayaannya. Seandainya kaum muslimin masih senang menghafalkan lagu-lagu, mendengarkan lantunan lagu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tidak andai umat Islam ini. Oleh karena itu bagaimana sekarang menjadi PR kita bersama menjadikan masyarakat yang ada di sekitar kita ini, kemudian wilayah yang lebih luas, menjadikan hati-hati di setiap kaum muslimin mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, mencintai ayat-ayat Al-Quran, dan mencintai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terakhir? Mereka bagaimana menjadikan hati-hati mereka mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika mereka lebih condong terhadap ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, maka tidak akan mampu Islam ini menjadi jaya. Akan tetapi, apakah ilmu umum tidak boleh dipelajari? Boleh. Akan tetapi, ditujukan, diniatkan dalam hatinya, saya mempelajari ilmu umum ini untuk hajah kaum muslimin. Saya mempelajari ilmu kedokteran untuk keperluan kaum muslimin. Karena kalau tidak ada rotah, haram, berdosa semuanya. Saya mempelajari teknik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi ini, di dalam hatinya, dia tetap menganggungkan. Kalaulah bukan kewajiban saya menuntut ilmu umum ini, saya akan belajar ilmu agama panjang hidup saya. Bagaimana kita tanamkan di dalam hati-hati kaum muslimin perasaan yang seperti ini? Kemudian berbicara lagi tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dan mewanti-wanti bahwa di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu agama ini. Dan disebarkanlah kebodohan-kebodohan di umat ini. Di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari bisa dilihat di dalam beberapa hadisnya, inna min asratis sa'ati, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'a al-ilmu, ilmu akan dicabut, wa yathbutul jahlu, dan jahal, kebodohan akan menyebar, wa yushrabul khamru, dan khamar, minuman keras diminum dengan terang-terangan, wa yadhharu zina, begitu pula dengan perbuatan zina tampak di mana-mana, di Prabu Muni, berapa Lembang, subhanallah ya. Kalau sudah dinamakan pacaran, saya sudah punya pacar, konotasinya sudah negatif, beda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau masih bilang pacaran mungkin masih deket-deketan adek-adean gitu ya. Tapi sekarang kalau sudah bilang saya punya pacar, ini konotasinya negatif. Benar apa tidak? Betul. Di mana-mana. Subhanallah. Apalagi di Palembang ini. Kalau tidak diizinkan oleh calon mertua, dihamili dulu anaknya, baru dilaporkan ke orang tuanya, baru nikah. Subhanallah. Zina, zina sudah menyebar. Oleh karena itu saya nasihatkan juga kepada orang-orang yang sering menikahkan orang lain. Atau penceramah ya. Sering menasihati, saya yakin bapak-bapak sekalian ada di sini. Hati-hati. Kalau misalkan dapat orang seperti itu, kita peringatkan dengan tidak mengisi ceramah khutbah nikah. Hati-hati. Kita harus tanyakan, karena banyak sekarang, terutama di daerah kita dan sekitar kita ini, subhanallah, kawin di luar nikah. Baik. Kita turunin suaranya nih sebelum. Kemudian saya ingat perkataan Ziyad bin Hudair ketika dia ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, "Ata'rifu ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan kehancuran Islam? Maka Ziyad pun menjawab, tidak tahu. Maaf, saya tidak tahu. Maka Umar pun menjawab, zallatul alim, ketergelintiran ulama. Wajidalul munafiki bil kitab, dekatnya orang munafik dengan Al-Quran. Ini ada. Contohnya jil, mereka itu orang-orang munafik yang didanai oleh orang-orang Yahud dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hukmu al-a'immatil mudillin, hukumnya atau pemerintah, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Inilah tiga hal yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu yang menghancurkan Islam ini. Kemudian Muhammad bin Fadl Az-Zahid mengatakan, zahabul Islam, Islam itu hilang atau sirna, ala yadi di bawah atau gara-gara arba'ati asnafin minan nas, gara-gara empat golongan di manusia, di antara manusia. Sinfun, satu golongan, la ya'maluna bima ya'malun, mereka adalah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Satu. Wasinfun, satu golongan, ya'maluna bima la ya'lamun, mereka beramal dengan tanpa ilmu. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, Islam akan sirna. Yang ketiga, sunpun, la ya'lamuna wa la ya'malun, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, bodoh, dan juga tidak beramal. Ada tidak? Banyak. Dan yang terakhir yang paling parah, sinfun yamna'unan nas anit ta'allum, mereka melarang orang-orang untuk belajar. Inilah Islam. Apalagi saya tertarik sekali dengan subhanallah ada majalah Al-Qur'an yang baru ini dengan judul Ustaz Palsu. Ya, banyak Ustaz Palsu yang menyebar di Indonesia, banyak Ustaz Palsu. Karena ketenaran saja mereka dianggap sudah menjadi ustaz, padahal hafalan mereka tipis sekali dan lain sebagainya, dan belum layak dikatakan pengajar, belum memiliki ilmu untuk menjadi da'i, tapi sudah dikatakan ustaz, da'i, da'i kondang dan lain sebagainya. Maka perlu saya ingatkan suatu hadis, man akta bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man akta, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Begitu pula dengan hadis yang sahih, inna allaha la ya'khudhal ilma intiza'an, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu sekali cabut, yantaz'uhu minal ibad, sekali cabut dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah mencabut ilmu, biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama, hatta la yubti aliman, sampai Allah tidak menyisakan seorang alim sedikit pun, fatakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga manusia, orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, kemudian orang-orang pemimpin-pemimpin yang bodoh itu ditanya dan berfatwa, fadallu wa'adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Subhanallah, bahaya sekali sebenarnya kalau kita berbicara tanpa ilmu. Oleh karena itu kita sangat butuh sebenarnya orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama ini. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu dunia sudah banyak, tidak ada lagi, artinya sekarang sudah cukup. Fardu kifayah untuk kaum muslimin sudah mencukupi. Sekarang hampir bisa dikatakan wajib ain orang yang memiliki kecerdasan, orang memiliki pemahaman yang baik, lisan yang baik untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hampir saya katakan wajib ain. Karena orang yang dikatakan dai atau memiliki ilmu alim sangat sedikit, dan kita hajat ummah adal ilmi, hajatnya umat terhadap ilmu ini lebih besar daripada hajat makan dan minum. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Dan ini yang diminta oleh panitia. Sampai jam berapa? Dekat azab. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Kalau gitu santai saja ya, tidak usah cepat-cepat. Santai. Puasa. Kemudian bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, saya teringat dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama, dan beliau adalah muridnya Ibnu Taimiyah, temannya Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi Al-Mizzi dan yang lainnya, orang-orang terkenal, orang-orang ulama-ulama terkenal. Laulal jahlu liaktarina minan nas, kalau lah bukan karena kebodohan kebanyakan manusia, bi halawati hadhil ladzah, dengan manisnya kelezatan menuntut ilmu, wa idhami qadriha, dan besarnya kedudukan ilmu itu, la tajaladhu alaiha bisuyuh, maka mereka akan berperang dengan pedang-pedang mereka untuk meraih kenikmatan menuntut ilmu ini. Walakin hujiba bihijabin minal makarih, akan tetapi diberi hijab berupa hal-hal yang jelek. Ketika menuntut ilmu banyak kesusahan, seolah-olah tidak bagus. Wahujibu anha bil jahdi, dan kebanyakan orang itu ditutupi dengan kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Liyakhtasallahu man yasha'u min ibadihi, agar Allah bisa mengkhususkan keutamaan itu untuk hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha, itulah keutamaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Subhanallah. Seandainya orang-orang awam tahu betapa nikmatnya memiliki ilmu, belajar ilmu, mereka akan berperang, rela berbunuh-bunuhan untuk meraih ilmu itu. Tetapi ini untuk orang-orang yang sudah menuntut ilmu saja yang merasakannya. Kalau orang yang tidak menuntut ilmu tidak akan merasakan kenikmatan yang seperti ini. Paham? Mengawali satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Al-hikmah berdasarkan perkataan Qutaibah dan jumhur mufassirin artinya adalah isabatul haq, benar, wal amalu bihi, kebenaran berada padanya dan beramal dengan kebenaran itu. Wa huwa al-ilmu nafi' wal amalu salih, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ini kepada orang yang dikehendakinya, memberikan hikmah. Tapi dengan syarat mendapatkan hikmah tersebut adalah dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar. Kemudian saya teringat dengan perkataan Sa'al bin Abdillah At-Tustari. Sa'al bin Abdillah At-Tustari, ketika beliau rahimahullah berkata, Man arada nazar, barang siapa yang ingin melihat, ila majalisil anbiya, fal yanzur majalisal ulama. Barang siapa yang ingin melihat tempat duduknya para nabi, maka hendaklah dia melihat tempat duduknya para ulama.